Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dan kitab ini lebih menonjol membahas tentang penyakit-penyakit hati, upaya untuk mensucikan jiwa ini. Karena memang yang akan bermanfaat nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat, bersih dari penyakit. Wabillahi taufiq. Dan kita telah membaca awal dari kitab ini, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Datang kepada beliau seorang yang mengadukan dirinya tertimpa penyakit. Dan dia telah berusaha menempuh sekian banyak sebab, sekian upaya, tapi dia rasa tidak ada hasilnya. Bahkan dia katakan sepertinya justru semakin parah apa yang menimpa saya. Tampak pada orang ini putus asa. Iya. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bersegera untuk menjawab pertanyaan ini. Karena barangkali bukan hanya dia, sang penanya saja yang menghadapi permasalahan. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kamu jangan putus asa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kamu jangan kemudian mengatakan saya sudah menempuh sebab. Iya. Nabi telah menyebutkan dalam berita gembira ini, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba, ketika obat itu bertemu dengan penyakit, maka penyakit itu akan hilang biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lain yang sudah kita baca. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh. contoh penyakit adalah al-jahlu, kejahilan. Wah, ini penyakit. Kalau seorang terkena penyakit al-jahlu, jahil, luar biasa. Bukan hanya diri dia saja yang merasakan akibat buruk dari kejahilan, bisa jadi orang lain, bahkan umat. Ketika seorang terkena penyakit jahil, kejahilan. Makanya di antara kejadian akhir zaman adalah intisyarul jahil, tersebarnya jahil, kejahilan. Sampai kemudian manusia pun ittakhadzan nasu ru'usan juhala, manusia menjadikan pemuka-pemuka mereka adalah orang-orang yang jahil. Yang mereka jadikan sebagai rujukan adalah orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, kemudian orang-orang jahil ini ditanya, fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun kemudian memberi fatwa, memberi jawaban dengan fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban yang dibangun di atas kejahilan tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka sesat. Wa adallu, dan juga menyesatkan orang. Ya. Apalagi fatwa-fatwa yang sifatnya terkait dengan darah kaum muslimin. Tidak sembarang seorang bisa berbicara dalam bab ini, kecuali betul-betul seorang yang alim, seorang yang berilmu. Penyakit kejahilan ini adalah penyakit yang besar. Dan ada obatnya. Ya, ada obatnya. Apa obatnya? As-su'al. Obatnya adalah bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahludz-dzikir, yakni para ulama, "In kuntum la ta'lamun," jika kalian tidak tahu. Jangan biarkan Anda dalam kejahilan kemudian tidak bertanya. Jangan biarkan Anda tidak tahu wudu, tidak tahu mandi janabah, tidak tahu sholat, tidak tahu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, kemudian merasa, sudahlah, tidak usah saya bertanya. Jangan sampai ketika saya dan panjenengan jahil, tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang akidah yang sahihah, tidak mengerti tentang at-tauhid dan seterusnya, kemudian merasa, sudahlah, saya tidak usah bertanya. Hadza khatar, ini bahaya. Obat ini harus ditempuh. Menuntut ilmu, melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majalisil ilmi, majalisil zikri, menghadiri majelis-majelis ilmu yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan rahmah. Obat. Ya. Yeah. Obat kejahilan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya menuju majalisil ilmi, melangkahkan kakinya untuk menempuh jalan-jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah, menuju surga. Ya. Yeah. Ini contoh yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ini loh penyakit. Jahil, kejahilan itu penyakit. Ada obatnya. Ambil obatnya. Ya. Dan ada sebuah hadis yang sudah kita baca bersama. Ya, pada pertemuan yang telah lalu bisa dimurojaah. Tentang kisah seorang sahabat yang terluka kepalanya. Kemudian dia bertanya, boleh enggak saya tayamum? Ada yang menjawab, enggak, kamu harus mandi. Dibangun di atas kejahilan. Akhirnya mandi, famat. Kemudian mati. Dengan sebab fatwa yang seperti ini. Ketika Nabi mendengar berita ini, beliau marah. Nabi alaihi salatu wasallam marah ketika itu. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dengan sebab fatwa itu. Ala sa'alu amma la ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui? Fa innama syifaul ayyi as-su'al, karena obat kejahilan itu adalah bertanya. Demikian Nabi mengatakan, bertanya kepada ahlul ilm adalah obat bagi penyakit apa? Jahil. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Masuk pada pembahasan baru. Penting disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Di antara obat-obat yang bermanfaat. Ya. Yang obat itu akan menjadi sebab kesembuhan kita. Dari penyakit hati. Berupa kekufuran, nifak, hasad, ghil, hiqd. Dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati, bahkan juga penyakit badan. Di antara obat yang sangat bermanfaat adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, waqad akhbara subhanahu anil Qur'ani annahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah syifa. Faqala jalla wa'ala, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah wahai Nabi, huwa Al-Quran itu, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, hudan sebagai petunjuk, wa syifa dan obat. Jelas di sini Allah mengatakan Al-Quran adalah huda, petunjuk, wa syifa. Demikian firman Allah dalam surah Fussilat ayat 44. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Ma huwa syifa'un, yang Al-Quran itu adalah obat. Wa rahmatun, dan rahmah. Lil mu'minin, bagi kaum mu'minin. Ya. Wa minhahuna libayanil jinsi la littabi'il. Di dalam ayat dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an. Kalimat min di sini artinya bukan maknanya sebagian dari Al-Qur'an. Ya, dan kami menurunkan sebagian ayat Al-Qur'an sebagai obat. Bukan seperti itu penafsirannya. Min di sini adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis, yakni maksudnya fa innal Qur'ana kullahu shifa. Al-Qur'an itu semuanya shifa, semuanya obat. Dari surat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, suratul Fatihah, sampai surat yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Min syarril waswasil khannas, Alladhi waswisu fi sudurin nasi, Minal jinnati wan nas. Semuanya obat. Sebuah nikmat yang besar ma'asyiral muslimin. Dalam kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan gangguan, penuh dengan kesempitan, penuh dengan ujian-ujian yang menimpa hati kita, menimpa badan kita, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kita obat yang sangat bermanfaat. Al-Quranul Karim. Semuanya obat. Betapa indahnya ketika seorang mengetahui nikmat yang besar ini. Jadi di sini sepertinya Ibnul Qayyim juga mengingatkan kepada sang penanya, kamu jangan putus asa. Kamu katakan sudah menempuh segala macam sebab untuk berusaha sembuh dari penyakitmu. Diingatkan, barangkali kamu belum tahu obat bagi penyakitmu, kamu masih jahil, tanya. Jangan-jangan kamu belum menempuh sebab untuk sembuhnya penyakit engkau dengan Al-Quranul Karim. Ya. Diingatkan tentang Al-Quranul Karim adalah obat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, Al-Quran itu obat, obat bagi apa, penyakit apa? Mungkin yang terbetik pada benak sebagian orang, Al-Quran itu ya obat untuk penyakit hati saja. Padahal tidak. Al-Quran itu obat untuk penyakit hati dan juga obat bagi penyakit apa? Badan. Ambil faedah ini penting. Ambil faedah ini karena ini faedah yang sangat penting. Jadi Al-Quranul Karim obat bagi penyakit hati, juga obat bagi penyakit apa? Badan. Adapun obat bagi penyakit hati jelas ya. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan ya. Dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Jelas itu adalah obat. Kita baca ucapan beliau. Fahuwa syifa'un lil qulub. Maka tidak diragukan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Min da'il jahl, di antaranya penyakit kejahilan. Ini penyakit hati. Wasyak waraib, penyakit ragu-ragu, kemunafikan, dan semua penyakit hati yang lain. Falam yanzil Allahu subhanahu wa ta'ala, falam yunazzil Allahu subhanahu wa ta'ala minas samai syifaan qattu a'am wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalati da'i minal Qur'an. Maka demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dari langit obat yang lebih luas manfaatnya, lebih besar manfaatnya, dan lebih bermanfaat lebih daripada Al-Quranul Karim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan obat-obat yang sangat banyak, namun tidak ada yang melebihi obat Al-Quranul Karim. Ya, penting di sini untuk kita ambil faedah. Ya. Obat banyak kalau penyakit badan dan seterusnya. Ya. Tapi kadang ada orang sedih, gundah gulana, stres. Kemudian didatangi oleh orang yang bijak. Dia tidak menyebutkan ayat, tidak menyebutkan hadis, tapi nasihat-nasihat berupa pengalaman hidup. Ya, dinasehati, dikasih support, dikasih semangat, sembuh. Ya, itu obat, nasihat-nasihat itu walaupun ya berupa pengalaman hidup terkadang bermanfaat. Ya. Tetapi ketika seorang lebih faham dan ketika seorang mengerti bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat, maka demi Allah obat yang ada dalam Al-Qur'an lebih besar, lebih bermanfaat. Dan tidak ada obat yang lebih mujarab daripada Al-Quranul Karim di dalam menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Penyakit apapun dari penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahkan Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit badan. Obat bagi penyakit apa? Badan. Ada sebuah hadis sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit badan. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim. Kaum muslimin sepakat tentang kesahihan hadis ini. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, waqad sabata fi sahihaini min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri annahu qal, disebutkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal, beliau mengatakan, intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab. Suatu hari ada serombongan sahabat Nabi melakukan perjalanan, melakukan safar, sampai mereka berhenti dan beristirahat di sebuah kampung Arab di tengah padang pasir barangkali. Beristirahat di situ. Fastawafuhum, ketika para sahabat masuk kampung tersebut, mereka pun minta, ya, untuk diterima sebagai tamu. Dan tanpa diminta pun sesungguhnya sudah merupakan ya adat yang baik, apalagi orang Arab ketika itu kalau ada tamu disambut. Ya. Tetapi subhanallah kali ini penduduk kampung itu demikian menyia-nyiakan para sahabat, subhanallah. Ketika para sahabat datang dan meminta untuk disambut sebagai tamu, ya, layaknya tamu, ya. Barangkali pinjam tempat untuk beristirahat, ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang dibutuhkan, musafir. Ternyata disia-siakan oleh penduduk kampung tersebut. Fa'abau an yudayifuhum. Mereka pun kemudian enggan dan tidak mau menjadikan para sahabat sebagai tamu. Padahal orang yang sangat baik, orang yang sangat beradab, orang yang sangat berakhlak, para sahabat Nabi. Tidak ada tanda-tanda kejelekan sama sekali. Ketenangan yang ada pada mereka, tutur kata yang halus yang ada pada mereka, ya ternyata disia-siakan oleh penduduk kampung tersebut. Ya, ditolak untuk dijadikan sebagai tamu, apalagi mendapatkan jamuan, sudah tidak. Akhirnya para sahabat apa adanya, apa yang bisa mereka lakukan di tempat yang seadanya, subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Abu Sa'id, faludhira sayyidu dzalikal hayy. Tiba-tiba ya pemuka kampung tersebut, barangkali rois kabilah, ya, pimpinan kabilahnya, disengat hewan yang berbisa. Disengat hewan yang berbisa. Ya. Sampai kemudian lumpuh orang ini. Fasa'aulahu bikulli syai'in, la yanfa'hu syai'un. Masyarakat situ, karena yang mendapatkan musibah adalah rois kabilah, ya, kepala kabilah mereka, mereka pun berusaha semaksimal mungkin mencari obat ini, mencari obat itu, coba ini, coba itu, terus di malam itu mereka mencari sekian banyak upaya tapi gagal. Faqala ba'duhum, akhirnya di antara penduduk kampung itu ada yang mengatakan, coba orang-orang ini yang baru datang tadi ini tamu kita, ya padahal tidak dianggap sebagai apa tamu, coba datang kepada mereka, barangkali di antara mereka ada yang bisa ya berikhtiar melakukan sesuatu untuk kepala kabilah kita. Maka para sahabat didatangi ketika itu, ya. Ketika diantara mereka mengatakan, lau ataitum haulai rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna indahu ba'duhum syai' au inda ba'dihim syai' fa'atauhum, maka didatangilah para sahabat ini. Faqalu, kemudian penduduk kampung berkata, ayyuhar rohtu, wahai para tamu rombongan ini, inna sayyidana ludir, ya, kepala kabilah kami disengat hewan berbisa sampai lumpuh. Wasa'ayna lahu bikulli syai', kita sudah menempuh berbagai macam cara tapi tidak bisa dan tidak ada manfaatnya. Fahal inda ahadun inda ahadin minkum min syai', apakah di antara kalian ada sesuatu yang barangkali ya, cobalah ditempuh ikhtiar untuk ya, beliau. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat ada yang mengatakan, na'am, ya, bisa. Wallahi inni la'urqi, demi Allah, saya akan coba mengobati dia dengan bacaan-bacaan. Yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Saya akan ruqyah dengan Al-Quranul Karim. Walakin, akan tetapi, wallahi demi Allah, istawafnakum falam tudayifuna. Tetapi demi Allah, tadi kami ketika datang, ya, kita berharap kalian menyambut kami sebagai tamu, namun kalian menyia-nyiakan kami, sehingga kami seperti ini. Ya. Fama ana birokin, sehingga saya tidak akan mengobati. Saya tidak akan mencoba untuk membaca, kecuali hatta taj'alu lana ju'lan, kecuali kalau kalian mau membuat perjanjian dengan kami ada upah untuk kami. Hajat ketika itu Akhirnya para sahabat atau orang ini, sahabat ini mengatakan, saya akan bacakan atau saya akan coba ngobati, tapi ada bayarannya, jualan. Ya. Wabillahi taufik. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya terjadilah rembukan pembicaraan, disimpulkan sudah, ayo ikut kami, Anda bacakan bacaan-bacaan untuk kepala kabilah kami, dan kita akan siapkan satu gerombol apa namanya, kambing ya, apa istilahnya, satu qati', itu jumlah yang banyak ya, puluhan sudah. Wabillahi taufik. Ya. Fantolaqa, maka pergilah sahabat ini. Yatfulu alaih, kemudian dia bacakan suratul Fatihah sambil dia tiup. Tiup dengan menggunakan udara yang keluar dengan sedikit riq, bukan ludah tetapi riq. Seperti itu. Ya. Dibacakan Al-Fatihah, ternyata hanya membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca surat ini saja. Sahabat Abu Sa'id hanya membaca suratul Fatihah. Tapi subhanallah pengaruhnya. Tiba-tiba orang yang lumpuh ini bangun. Faka'anna manusyidha min iqalin. Dia bangun seperti seekor onta yang dilepas iqal, ikatan yang mengikat lututnya. Onta kalau sudah menderum, mendekam, kemudian lututnya diikat. Ya, biasanya dengan iqal, iqal itu biasa ya, orang Arab meletakkan di kepala mereka itu. Apa namanya ya, itu dimasukkan ke dalam apa namanya lutut, sudah tidak bisa gerak, sudah onta itu tidak bisa berdiri. Tapi begitu iqal dilepas, onta tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk segera berdiri. Itulah keadaan orang yang lumpuh yang dibacakan untuknya ayat-ayat dari surat Al-Fatihah, tiba-tiba dia bangun. Faka'anna manusyita min iqalin, sembuh seperti tidak pernah sakit. Fantalaqa yamsi wa ma bihi qalabah. Dia berdiri berjalan seperti tidak pernah sakit sama sekali. Fa awfauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Maka orang-orang kampung ini betul-betul menunaikan janjinya. Kambing-kambing yang jumlahnya sangat banyak segera dikasihkan. Ini. Ya. Yeah. Apa yang telah kita sepakati tadi. Ya. Maka sahabat ini pun membawa apa namanya kambing-kambing ini, upah tadi. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian para sahabat ada yang berkata, "Iqtasimu, ayo kita bagi. Mari kita bagi kambing-kambing ini." Faqala alladhi raqa, namun sahabat yang meruqyah tadi yang membaca surat Al-Fatihah mengatakan, "La naf'al, saya tidak mau membagi. Bahkan saya pun tidak mau mengambil manfaat. Hatta na'tiyan nabiyya alaihi salatu wassalam." Sampai kita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tanya dulu. Boleh tidak? Halal tidak? Nah. Ya. Yani khawatir ini tidak boleh. Ya. Akhirnya para sahabat melanjutkan perjalanan. Ya, untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Faqadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik. Berjumpalah mereka dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dikisahkan kejadian ini, kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Subhanallah, engkau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya. Dari mana? Ya, yakni pertanyaan Nabi ini menunjukkan ya, memang Al-Qur'an ruqyah, termasuk suratul Fatihah. Dan di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Demikian bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan keterangan para ulama. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran, disebut Sab'ul Masani atau Sab'ul Masani, disebut juga sebagai Al-Fatihah, disebut juga sebagai Ar-Ruqyah. Ini nama-nama surat apa? Al-Fatihah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, qad asabtum, kalian benar. Ya. Jadi apa yang dilakukan sahabat tadi benar. Disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasalam, iqtasimu wadribu li ma'akum sahman. Sekarang bagilah kambing-kambing itu. Silakan kalian bagi di antara kalian dan saya diberi bagiannya. Nabi minta juga bagiannya. Ya. Dan Nabi meminta, ya, di antara faedahnya adalah agar para sahabat semakin yakin bahwasanya itu adalah sesuatu yang apa? Halal. Sesuatu yang halal dan boleh. Ya. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dikeluarkan dan diriwayatkan sekali lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ya. Bismillah. Coba perhatikan hadis ini. Kata Ibnu Qayyim, faqad assara hadza ad-dawa'u fi hadza ad-da'. Betapa bermanfaatnya obat ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketika bertemu dengan penyakit, badan lumpuh karena sebab apa? Disengat hewan berbisa. Wa azalahu hatta ka'allam yakun. Bahkan obat ini, Al-Fatihah yang dibacakan, itu menjadi sebab hilangnya penyakit itu sama sekali. Tidak ada bekas, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini, huwa ashalu dawain wa aisaruhu. Dan kita bisa menyaksikan Al-Quran itu adalah obat yang sangat-sangat mudah dan gampang. Yang paling mudahnya obat ya ini Al-Quranul Karim. Ambil faedah ini penting. Ya. Ketika ada orang yang terkena sengatan hewan berbisa, apakah itu ular, kalajengking atau yang lainnya. Taib, di samping kita mungkin juga berusaha untuk menempuh sebab-sebab medis. Ya. Sebelum kita mendapatkan apa namanya upaya-upaya medis, lakukan obat yang paling mudah ini. Dan sangat bermanfaat. Baca Al-Fatihah. Ya, sambil ditiup kepada tempat yang tersengat apa? Ya, hewan berbisa itu. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Bisa ular. Itu berbahaya ketika menimpa seseorang. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk membunuh ular. Ya. Jangan malah dipelihara. Ya. Sebagian orang subhanallah dikatakan pawang ular. Tapi kemudian mati. Ya, terkena bisa ular yang dia pelihara. Bukan satu dua kejadian saja. Ya. Wabillahi taufik. Dan obat anti bisa ular ini tidak setiap tempat ada. Ya, di puskesmas-puskesmas barangkali tidak ada. Yang ada pada rumah sakit besar. Ya. Tidak semudah untuk mendapatkannya itu. Ya. Tetapi obat ini, Al-Fatihah, semua kaum muslimin bisa. Ya. Lakukanlah upaya ini sebelum menempuh sebab-sebab medis. Baca Al-Fatihah, ya, pada tempat terkena gigitan hewan berbisa sambil ditiup, ya, dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala kesembuhan. Ya, bisa jadi, ya, sembuh bi'idnillahi azza wa jal. Ya, seketika itu juga. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi sekali lagi, dari kisah ini kita bisa melihat betapa bermanfaat Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah, obat yang sangat mudah. Walau ahsanal abdut tadawi bil Fatihah, laro'alaha ta'thiran ajiban fisshifa. Sungguh kalau ada seorang yang betul-betul faham dan mengerti dengan baik bagaimana berobat dengan surat Al-Fatihah, sungguh dia akan melihat perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Perkara-perkara yang sangat menakjubkan, ya, dalam surat Al-Fatihah sebagai sebab kesembuhan atas penyakit-penyakit yang menimpa. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Kemudian setelah Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tadi, hadis jelas kita imani dan sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat bukan hanya untuk penyakit hati namun juga obat bagi penyakit apa? Badan. Selama ini sebagian orang memahami Al-Qur'an hanya untuk obat kesurupan. Diganggu jin, diganggu. Naam, itu bermanfaat. Dan sangat bermanfaat. Tetapi bukan hanya itu saja. Bahkan penyakit badan. Seperti disebutkan dalam hadis ini, lumpuh. Ya, terkena sengatan hewan berbisa. Dan seterusnya dari penyakit-penyakit apa? Badan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menceritakan pengalaman beliau. Wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa. Saya tinggal di kota Mekkah. Dalam waktu yang cukup lama saya tinggal di Mekah. Wala ajidu tabiban wala dawaan. Dan ketika saya tinggal di Mekah, saya tidak mendapatkan tabib. Kalau bahasa sekarang dokter. Saya tidak menjumpai tabiban, dokter, wala dawa, dan juga obat. Ya wajar di zaman itu. Zamannya Ibnul Qayyim. Tahun 700 ya, Hijriah. Ya, 800 tahun abad ke-8. Ya. Baik, kalau zaman sekarang banyak dokter. Ya. Tapi kalau kita ke Mekah pun belum tentu kita mudah mencari dokter karena keterbatasan bahasa kita, keterbatasan apa namanya? Upaya kita. Kalau di zaman beliau betul-betul tidak beliau dapatkan tabib. Saya tidak dapatkan tabib, tidak pula saya dapatkan obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka setiap saya sakit, saya berusaha berobat dengan Al-Fatihah. Saya baca sendiri untuk saya. Fa'arolaha ta'thiran ajiban. Dan saya betul-betul melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Disembuhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka saya pun ya sering memberikan saran kepada teman-temanku yang lain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman. Maka saya pun memberikan saran untuk berobat dengan Al-Fatihah. Setiap kali ada orang yang mengadu kepadaku sakit. Wa kana katsirun minhum yabra'u syari'an. Dan banyak di antara mereka yang saya sarankan untuk membaca suratul Fatihah untuk mengobati penyakit mereka dengan ruqyah dengan membaca Al-Fatihah, mereka sembuh dengan cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah apa namanya berita yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, mari kita manfaatkan dan kita syukuri ya. Di antara obat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan adalah Al-Qur'anul Karim ya. Taib. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada perkara penting ya. Bismillah. Yang kemudian akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaitu tentang kapan zikir-zikir dan bacaan-bacaan Al-Quran itu apa namanya bisa bermanfaat sebagai obat. Orang yang membaca Al-Quran itu macam-macam. Orang yang berusaha berobat dengan Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain macam-macam. Ada orang yang baca tapi tidak yakin, ada. Ya. Ada orang yang membaca yakin tapi keyakinannya berbeda. Ya. Ada orang yang berusaha mengobati dengan bacaan Al-Quran namun dengan cara-cara yang salah. Ya. Ini perkara yang perlu dibahas. Ya. Perkara yang perlu dibahas. Adapun ketika kita melihat bagaimana seorang sahabat membaca suratul Fatihah, ini menakjubkan sekali. Dibaca hanya sekali saja. Sembuh biidnillah. Sembuh biidnillah ya azza wajal. Ya. Taib. Namun ini pembahasan yang cukup panjang. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita kaum muslimin dan muslimat untuk mengambil fawaid sebesar-besarnya dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Dan bekal yang Allah Jalla wa'ala tunjukkan untuk kita berpegang teguh dengannya adalah dua perkara ini. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihi, kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnati dan sunnahku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.